Kali ini kita akan berjalan-jalan ke Tanah Karo di Sumatera Barat. Di sana ada cerita legenda terkenal tentang asal-muasal pohon enau. Seluruh bagian dari pohon ini bermanfaat sekali. Legenda Pohon Enau. Terdapatlah sebuah keluarga yang memiliki dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Mereka bernama Tare Iluh dan Beru Sibo. Keluarga kecil itu hidup dengan rukun dan bahagia. Sayang, suatu hari orang tua Tare Iluh dan Beru Sibo meninggal dunia. Kedua kakak beradik itu dititipkan pada kerabat mereka. Seiring waktu, keduanya beranjak dewasa. Tare Iluh pun berinisiatif untuk mencari kerja agar mengurangi beban kerabat yang selama ini mengasuh mereka. Sebenarnya Beru Sibo sangat sedih akan ditinggal kakaknya tercinta itu. Aku ingin mencari duit yang banyak supaya bisa membantu paman dan bibi yang telah merawat kita deh. Hibur Tare Iluh agar adiknya tidak bersedih. Beru Sibo pun merelakan kakaknya itu merantau. Hari demi hari berlalu. Beru Sibo tidak mendapat kabar dari kakaknya. Sementara nun jauh di seberang pulau, Tare Iluh ternyata malah melakukan perbuatan yang tidak baik. Di perantauan, Tare Iluh berjudi hingga ia mempunyai hutang sebab sering kalah berjudi. Hutang Tare Iluh kian hari kian menumpuk. Ia tidak dapat membayarnya. Sebagai hukuman, ia pun dipasung pada sebuah batang pohon yang besar. Tare Iluh pun menyesal. Tapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena kakak semata wayangnya itu tidak ada kabarnya juga, Beru Sibo pun segera berniat hendak menyusul ke tempat kakaknya itu berada. Berbekal tekad, Beru Sibo menyusuri desa demi desa, bahkan hutan belantara. Namun ia tidak juga menemukan kakaknya. Suatu hari, di jalan ia bertemu seorang kakek dan bertanya di mana kakaknya itu berada. "Apakah kakek tahu di mana kakakku Tare Iluh berada?" tanyanya. Kakek itu menjawab, "Oh, dia yang kabarnya dipasung karena suka berjudi dan banyak hutang. Tapi kakek tidak tahu di mana dia berada sekarang." Beru Sibo bersedih mengetahui nasib kakaknya itu. Sang kakek pun memberi saran kepadanya. "Cobalah kamu naik ke pohon yang paling tinggi. Lalu panggillah kakakmu itu dengan bernyanyi." Walau merasa aneh dengan saran itu, Beru Sibo segera melaksanakan saran kakek tadi. Ia memanjat pohon yang paling tinggi, lalu memanggil nama kakaknya dengan bernyanyi. Berulang kali Beru Sibo melakukan itu dengan tiada lelah. Namun, Beru Sibo tidak juga mendapat tanda-tanda akan menemukan kakaknya itu. Maka ia pun berdoa dan memohon kepada Tuhan. "Ya Tuhan, aku bersedia melunasi semua hutang abangku dengan merelakan air mata, rambut, dan seluruh anggota tubuhku agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk negeri yang memasung abangku." Selesai berdoa, angin kencang pun menerpa. Tak Tak lama kemudian, tubuh Berusibo tiba-tiba menjelma menjadi pohon enau yang dapat menghasilkan buah kolang-kaling yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan atau minuman. Air matanya menjelma menjadi tuak atau nira yang berguna sebagai minuman. Dan rambutnya menjelma menjadi ijuk yang dapat dimanfaatkan untuk atap rumah. Pesan moral, hidup sebagai saudara, terutama kakak dan adik, harus selalu rukun serta saling mendukung. Jika ada yang bersalah, sebaiknya saling mengingatkan.